Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Sebelum kita masuk ke kitabul jihad, maka kita membaca sebagian dari abyat-abyat syi'riyah di dalam bab manasikul hajj. قال المؤلف حفظه الله من محرم حرم التطيب بعده ونقاب أنثى ثم قفازان. Bagi orang yang muhrim diharamkan memakai wangi-wangian setelahnya dan memakai cadar. Bagi seorang wanita, dalam artian penutup wajah khusus. Adapun kalau dari atas kepala diturunkan ke bawah, maka tidak mengapa. Thumma qaffazani. Kemudian dua kaus tangan. La fisqa la rafatun wa la jadalun wa la saidun wala nakhun minal insani. Tidak ada perbuatan kefasikan. Perbuatan kefasikan adalah segala sesuatu yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pula rafath dalam hal ini jima', dan tidak ada perdebatan, tidak ada perburuan, tidak ada pernikahan dari seorang manusia. Uqtul aquran wal ghuraba wahida'atan af'a wa aqrabaha ma'al fi'rani. Bunuhlah aqur, binatang muftaris, binatang buas yang membahayakan, dan burung gagak, burung rajawali, ular. Demikian pula kalajengking dan tikus-tikus. La taqta'il asjara illa idkharan idmakkatu ma'taibatin haramani. Janganlah kamu memotong pohon-pohon yang ada di sekitar Haramain, Makkah dan Madinah, kecuali idkhir, yang diizinkan bagi kalian. Sebab Makkah Ma' Taibatin bersama dengan Taibah, salah satu nama dari nama-nama Madinah Nabawiyah, keduanya adalah Haramani. Thumma qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala kitabul jihad. Kitabul jihad. Dan telah kita ketahui bahwa di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada umat ini amalan, berbagai amalan-amalan, dan dari amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bertingkat-tingkat pula dari segi hukum dan dari segi pahala yang akan didapatkan oleh seseorang. Ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang lebih afdal amalannya bagi orang yang mengamalkan daripada ibadah yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan pada kita bahwa salah satu di antara amalan yang paling afdal adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, oleh karena itu para ulama menjadikan satu kitab khusus dalam pembahasan al-jihad di dalam kitab-kitab fikih mereka. Karena ini merupakan amalan yang paling afdal. Dan termasuk di dalam perkara ibadah, maka di sana ada hukum-hukum yang penting untuk dipelajari dan diamalkan di dalam amalan jihad. Sebab al-jihadu fi sabilillah laisa mujarrad hamasa, tidak hanya sekedar dibangun di atas semangat semata. Akan tetapi al-jihadu fi sabilillah kedudukannya sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang harus dibangun di atas ilmu wal ikhlas wa mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di antara seorang mujahid ada yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan berhasil dalam jihadnya. Yaitu bagi siapa yang berjihad dalam rangka i'la'u kalimatillah, meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara mereka ada pula yang berjihad, yang ikut dalam peperangan. Dalam jihad fi sabilillah, akan tetapi yang demikian justru tidak mengantarkan mereka ke dalam jannah, disebabkan karena hanya sekedar semangat semata, semangat jahiliyah, mengandalkan keberanian semata tanpa ilmu. Bukan dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang seseorang yang disebut-sebut oleh para sahabat. Bahkan disanjung-sanjung oleh para sahabat. Ketika ada seseorang yang berjihad dan selalu berada di barisan terdepan dan membunuh sekian banyak kuffar. Namun Rasulullah SAW mengatakan innahu min ahlin nar, sesungguhnya dia termasuk dalam penduduk neraka yang akhirnya dia mati dalam keadaan bunuh diri. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, tentunya di saat kita mengetahui ini merupakan amalan yang mulia, maka harus kita mempelajarinya, mengetahui hukum-hukumnya dan syarat-syarat wajibnya, dan kondisi-kondisi yang suatu saat mungkin kita menghadapinya, lalu bagaimana kita bersikap. Al-jihad secara bahasa maknanya adalah badlul wus', mengerahkan segala kemampuan, mengerahkan segala upaya dan kekuatan. Oleh karena itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mendefinisikan al-jihad dengan definisi secara umum, badlul wus'i fi ta'atillah, mengerahkan segala upaya, mengeluarkan segala kemampuan dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam istilah khusus yang biasanya apabila disebutkan secara mutlak Maka yang dimaksud dengan al-jihad adalah jihadul qital. Qitalul kuffar ala wajhil khusus. Memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang khusus yang telah diatur di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti demikian bahwa di sana ada jenis-jenis yang termasuk di dalam al-jihadu fisabilillah. Seperti talabul ilm. Menuntut ilmu. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan menuntut ilmu qasim. Salah satu bagian di dalam berjihad. Maka di dalam peperangan tersebut ada orang-orang yang belajar. Ada yang tafaqquh fid din, mendalami agama Allah Azza wa Jal. Ada pula di antara mereka yang hadir dalam peperangan. Ada yang bertugas sebagai murabit. Ada yang bertugas di garis terdepan. Ada yang di garis terbelakang. Ada bagian tukang masak. Ada bagian pengintai dan seterusnya. Itu adalah merupakan bagian-bagian dari jihad. Dan talabul ilm telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. Termasuk di antara bagian dari jihad tersebut. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Para ulama seperti Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa al-jihad terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihadus syayatin. Jihad melawan para syaitan-syaitan. Yang ketiga adalah jihadul kuffar. Dan yang keempat adalah jihadul munafiqin. Adapun jihadun nafs, berjihad melawan hawa nafsu, maka tidak sempurna jihad seseorang di dalam memerangi hawa nafsunya sampai terpenuhi empat perkara. Yang pertama, dia harus memerangi hawa nafsunya untuk tunduk jiwanya itu di dalam mempelajari huda, mempelajari hidayah, menuntut ilmu al-kitab wa sunnah. La budda min hadha. Mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Memaksa diri kita untuk meninggalkan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ini selalu mengajak kita untuk selalu meninggalkan talabul ilm, selalu meninggalkan ilmu, dan selalu mengharapkan yang menyenangkan, yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Maka seorang mujahid, dia harus melawan hawa nafsunya terlebih dahulu. Dengan cara menghilangkan kebodohan dari dirinya. Melawan al-jahl. Melawan sifatul baladah. Dan menanamkan kemuliaan ilmu pada dirinya. Ini jihad yang pertama untuk melawan hawa nafsu. Hanya dengan ilmu. Dan mendorong hati kita, mendorong jiwa kita untuk semangat dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. dan meyakinkan bahwa dengan itulah kita menyelamatkan diri kita. Dan dengan itulah kita akan menyelamatkan manusia dari kesesatan, dari kebodohan. Dengan ilmu, seseorang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kebodohan dan kejahilan, dan mengikuti hawa nafsu, seorang akan direndahkan dan dicerca. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyebutkan pengangkatan derajat di dalam Al-Quran, melainkan dengan ilmu. Narfa'u darajatin man nasya'. Kami mengangkat derajat-derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ay bil ilm. Yaitu dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Fal ilmu manzilatuhu rafi'ah. Ilmu kedudukannya sangat tinggi dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah memerintahkan kepada Rasulnya untuk meminta sesuatu, melainkan yang Allah perintahkan pada Rasulnya adalah minta ilmu yang bermanfaat. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka minal hamaqa wa minal balada. Dari kebodohan dan dari ketololan. Di saat seseorang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, maka dia tinggalkan. Dalam keadaan dia belum memiliki ilmu tersebut. Dari kebodohan. Di saat dia lebih menyenangi apa-apa yang disenangi oleh hawa nafsunya. Dalam keadaan ilmu yang demikian mulia bagi orang yang menuntutnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan yang tidak diberikan kemuliaan itu kecuali kepada ahlul ilm. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian tingkatan yang kedua, setelah dia berjihad melawan hawa nafsunya untuk belajar dan menuntut ilmu, maka tingkatan yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut, memerangi hawa nafsu untuk senantiasa mengamalkan apa yang dia ketahui dari ilmu yang telah dia pelajari, dari ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu ilmu kitabi was sunnah. Kalau ilmu disebutkan secara mutlak, fal murad wal ilmu syar'i, atau yang dimaksud adalah ilmu hadis, maka seorang berupaya untuk memerangi hawa nafsunya dengan cara mengamalkan ilmu tersebut. Idza aradta an tahfazal hadits fa'mal bihi. Jika hendak kamu menghafal hadits, memelihara hadits, amalkan hadits itu. Kemudian yang ketiga, setelah dia mengamalkan, maka dia dituntut untuk berjihad dengan cara mendakwahkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu dan telah dia amalkan. Diajarkan kepada manusia. Dan dia berusaha untuk mengembalikan mereka kepada jalan sunnah. Kepada jalan ilmu. Dan mengeluarkan manusia ini dari kebodohan. Kemudian yang keempat, berjihad untuk senantiasa bersabar di atas berbagai macam gangguan-gangguan dan rintangan-rintangan di dalam berdakwah. Di atas jalan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama salaf mereka sepakat bahwa seorang alim tidaklah dikatakan seorang alim itu sebagai alim rabbani sampai dia menuntut ilmu lalu mengamalkan ilmunya lalu mendakwahkan ilmunya lalu setelah itu dia bersabar di atas menghadapi segala macam rintangan-rintangan di atas jalan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Adapun jihad melawan asyayatin, maka berjihad melawan mereka adalah menepis dua perkara yang sering mereka sebarkan. Yang pertama adalah menepis syubhat yang berusaha mereka sebarkan di kalangan kaum muslimin. Syubhat-syubhat yang akan menyebabkan tashkik, membikin keraguan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan para syaitan, dari kalangan jin dan manusia. Maka tentunya dengan menepis syubhat tersebut akan menimbulkan ilmu pada diri kita. Akan menghasilkan keyakinan pada diri kita terhadap agama Allah dan kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena setiap ada syubhat dia lempar. Setiap ada syubhat dia tepis. Dan dia tidak menghiraukan syubhat tersebut. Maka membantah asyubhat membutuhkan ilmu ya ikhwan. Membutuhkan ilmu wal yaqin. Mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang akan menghadapi mereka ahlul ahwa, wa ahlul bid'ah, wa ahlul syirik, wa ahlul dalal, wa ahlul syubhat. Kalau bukan para ulama, kalau bukan ahlul ilm. Yang mereka senantiasa mempelajari agama Allah, Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, berusaha menepis penyakit yang disebarkan oleh syaitan. Yaitu penyakit asyahawat. Berusaha menepis syahwat tersebut. Berusaha menghilangkan penyakit hawa nafsu. Apa yang disenangi oleh hawa nafsu berupa ma'asi. Perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka kita menghindarkan diri darinya dengan senjata kesabaran. Dengan senjata as-sabr, maka seseorang akan diberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mampu untuk menghindarkan diri dan membantah dua penyakit yang sering disebarkan oleh syaitan, syubhat wa syahwat, maka dia akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai imam. Dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Dan kami telah menjadikan dari mereka para a'immah. Imam-imam. Yang mereka senantiasa memberikan petunjuk berdasarkan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din." Dengan kesabaran, dengan keyakinan, seseorang akan memperoleh imamah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu berjihad melawan kuffar wal munafiqin. Berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yaitu berjihad melawan mereka dengan hati. Juga dengan lisan. Juga dengan jasmani dan juga dengan harta. Dan juga dengan harta. Akan tetapi berjihad melawan orang-orang kafir lebih terkhusus lagi berjihad melawan mereka dengan yad, dengan fisik, dengan tangan. Adapun berjihad melawan munafikin, lebih terkhusus lagi berjihad melawan mereka dengan lisan. Membantah syubhat-syubhat yang mereka sebarkan di kalangan kaum muslimin. Ini pembagian jihad yang secara ringkas yang telah disebutkan oleh Syekh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Tayyib wa ilahuna ya ikhwan wa insyaallah nuwasiluhu fi waqtin akhar. Tafadhalu hafizakumullah.